yang bilang sayang. Jangan kau ragu, diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, akan ku terima bila cinta. Jangan kau ragu, hati ini tak sabar menunggumu. Takkan ku hiraukan bila rinduku. Mungkinkah engkau dan aku akan sedangkan engkau dan aku saling berbeda. Tak tahan lagi. Cinta bilang cinta, jangan kau ragu, hati ini tak sabar lagi menunggumu. Engkau dan aku akan bersatu. Sedangkan engkau dan aku saling berbeda.